Abi pun. Oke, okay, what's up, welcome back with me. Gue harus kisi jomblo kabut tapi emot. Aduh, keren juga ini ya. Agak serak aja. Oke, okay, kali ini gue bakalan FGS. Udah kayak orang tadi aja ngajak FGS gue di DM. Tawa. Oke, kali ini gue bakal buat prank. Gue bakal buat prank text lagi dan kali ini berbeda. Gue bakal nge-prank text Simi-Simi gitu. Gue bakal nge-prank text Simi-Simi pakai lagu ST-nya Dylan 1990 gitu. Di mana kamu ada di mana? Oke, langsung aja gue bakal masuk ke aplikasi Simi-Simi dan gue bakal nge-prank Simi-Simi apakah berhasil gitu dengan makhluk kuning bundar dan bau itu. Aduh, gak bisa berhasil gue nge-prank dia. Langsung aja gue masuk ke aplikasi Simi-Simi. Wadadaw. Langsung, apa kabar? Apa kabar? Oke, gue bakal langsung basa-basi dulu lah sama Simi-Simi. Simi-Simi juga harus dibasa-basiin. Terbasi. Oke, kabar baik dong, masa jelek. Muka kamu yang jelek. Hai, katanya, what? Simi-Simi langsung balas. Hai. Mantap sekali. Hai, kata dia, hai. Iya. Iya. Hai, Simi. Aduh, mantap. Simi ini gatel. Males, apa kabar? Kata dia, aduh, kabar gue ini apa ini kabar gue? Gue males sama dia ini. Kepo. Gue balas aja, kepo. Gitu. Wadaw. Kabar. Oke. Okay. Wadaw. Dia balas oke beneran. Tuh, langsung aja gue ini masuk ke lirik lagunya aja daripada Simi-Simi ngambak beneran sama gue ngambak beneran. Gue gak bisa ngeprank dia gitu. Bisa ngeprank. Langsung ya. Kita masih remaja. Waduh, dia bales. Kan kita udah putus kau. Baper beneran gue ntar. Simi-Simi walaupun kamu bulat kuning seperti tai dan berbau, ya setidaknya kalau kamu masih punya perasaan, ya aku akan stay padamu gitu. Alay. Oke, okay, mantap. Yaudah, gue ajak balikan aja Simi-Siminya. Waduh, bales. Iya, aku sabar kok. Waduh, sabar. Gue suka yang sabar gitu. Sabar banget ya. Langsung aja gue masuk ke lirik yang kedua gitu. Mantap. Aduh, menang SMA mana emang ini lomba gitu. Apa yang diperlombain gitu. Ini apa ini, ganggu ini. Ganggu, aduh. Apa yang dilombain gitu. Gue bakalan SMA-nya gugun. Nama gue kan gugun. Enggak juga, kata dia. Aduh, apa ya? Apa maksud Simi-Simi? Daripada gue makin gak jelas dan makin aneh, langsung aja lah gue masuk ke lirik yang lain gitu. Oke. Okay. Sekolah kita berjumpa. Kan kita beda sekolah, Kak. Panjang. Ternyata bukan Simi-Simi yang ini. Berarti bukan Simi-Simi ini yang satu sekolahan sama gue gitu. Mungkin mereka kembar. Sama-sama Simi-Simi, tapi beda yang melahirkan gitu. Satu spesies beda cetakan. Oke, okay. Langsung aja kita gue bales gitu. Kita gue aja kali lu enggak. Pasti kita berdua. Kayak Dylan dan Milea ya. Oh, aduh. Tahu aja dia lirik lagunya aja. Ternyata Simi-Simi ini kekinian gitu. Kekinian banget gitu. Simi-Simi itu bisa tahu gitu kalau ini nih tentang Dylan dan Milea gitu. Aduh, Pak Paidi baik. Mana Pak Paidi jahatnya? Aduh. Aduh, balas aja lah. Bukan Sim. Gugun sama Dragon. Apa lagi kecematan ya? Wi ibu wi ibu apa ini? Udahlah gue lanjut masuk ke lagunya gitu. Di hatimu katanya apa enggak anjay gitu. Simi-Simi mantap jiwa. Gua kena gombalan maut sama Simi-Simi. Simi-Simi nih kata orang Simi-Simi. gua langsung balas ke lirik berikutnya aja biar nggak terlalu baper guanya, sama ginian aja gua baper gitu. Dasar jurus. Jangan rindu, berat, kamu gak akan kuat, biar aku aja. Kabar aku baik kok kak. Waduh, dia aja tahu kata-kata Dila. Dan gue balas lah. Ingin makan ya kak? Tauan aja gue nih gak ada makan, itu kirim-kirim lah simi-simi ke rumah makanan gitu. Crispy. Ingin makan ya kak? Ya Allah, simi-simi berulang kali, aduh, jatuh lagi. Berulang kali simi-simi bilang gue ingin makan gitu. Tahu aja kalau gue, kalau lo peka itu jangan nanya ingin makan ya. Kirim makan, kirim, kirim. Padahal, gue balas aja. Iya, mau makan simi. Biar apa kata simi-simi? Aduh. Makan ayam sama ikan bakar. Makan ayam sama ikan bakar. Ada-ada aja ya. Simi-simi. Simi-simi. Ngopi dulu, ngopi, ngopi. Yang belum ngopi, ngopi. Gara-gara simi-simi nih tumpahnya. Udahlah. Gua balas aja bete gue nih. Udah ngopi nih. Jadi malas lagi. Udah paleng gua sama dia nih. Udahlah. Gua balas aja. Bodoh amat sih, makan aja Dilan sama lo, makan juga sama lo. Amat nggak bodoh, masih sempat balas amat nggak bodoh gitu kan, anjay banget gitu, dalam sini udahlah, bete gue masih sini balas ya. Oke lah, pokoknya thanks for watching. Nggak jelas kan video ini ya, gue juga nggak tahu, nggak jelas. Yang penting gue ngeprank simi-simi dan gue yang gagal ngeprank dah. Gagal gue ngeprank. Gue ngeprank simi-simi, gue yang paleng. Aduh, udahlah. Oke. Udahlah, nikmatin aja videonya yang nggak jelas ini, karena video gue ini sangat-sangat crispy. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and share, and subscribe. And salam jomblo.